jebret, jebret, jebret. Gol! Sang pencetak skor pergi ke sisi lapangan. Oh, apa yang dia lakukan? Tampaknya dia mengambil rahasia penampilannya yang paripurna. Sebotol Le Mineral yang kaya akan mineral esensial. Oh, segelnya dibuka. Ya ampun, segar banget. Nggak cuma pemain, komentator juga jadi pengen minum, pemirsa. Karena pastinya cuma Le Mineral dengan sistem proteksi mineral berlapis yang menjaga kualitas mineral esensialnya. Emang cuma Le Mineral yang punya mineral esensial bikin segernya membahana. Pemain bola butuh mineral, kita yang nonton juga butuh mineral. Ayo, jangan lupa saudara sebangsa setanah air, cukupi mineral sehari-hari dengan Le Mineral. Le Mineral, sponsor resmi siaran Pesta Bola 2022. Tonton pertandingannya, koleksi botol edisi khususnya.